بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya dan kemudahannya yang diberikan kepada kita semua sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa menjaga kewajiban-kewajiban dan masih mau mengkaji ucapan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memasuki babu fadli man yasilu dzarrahimiz zalima. Bab keutamaan orang yang menyambung silaturahmi dengan kerabat yang zalim. Berkata Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah qala haddatsana Malik bin Ismail قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال الإمام البخاري رحمه الله menyebutkan sanad hadis yang sahih ini, menyebutkan rawi-rawi yang bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini diceritakan oleh sahabat yang mulia Al-Barra. Beliau berkata, "Ja'a a'rabiyyun faqala." Datang seorang Arab Badui, lantas dia berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, alimni amalan yudkhilunil jannata, ajarkan aku suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga." Nah, ini bentuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada hadis-hadis yang sebelumnya. Nah, ada seorang Arab Badui yang bertanya amal-amal yang bisa mendekatkan diri kepada surga dan menjauhkan diri dari neraka. Maka Rasulullah SAW berkata bahwa Arab Badui itu telah diberi taufik. Karena dia mau bertanya tentang suatu amalan besar yang jika diamalkan akan memasukkan ke dalam surga. Dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu pasti. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan amalan yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Nah, sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La in kunta aqsartal khutbata," sungguh jika engkau meringkas pembicaraanmu, tidak berpanjang lebar, laqad a'radtal mas'alata, sungguh engkau telah memaparkan permasalahan, telah bertanya. Nah, sudah diketahui maksudnya, tidak perlu berpanjang lebar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyebutkan amalan yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tikin nasamata, merdekakan manusia, ya, wa fukkar raqabata, dan lepaskanlah budak. Qala, maka Arab Badui itu bertanya lagi, awalaisata wahidan, bukankah keduanya itu sama saja, memerdekakan manusia dan melepaskan budak, bukankah keduanya itu sama saja? Kata Arab Badui itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan, la, tidak sama antara itkun nasama, memerdekakan manusia, dan fakur rokobah, tidak sama melepaskan budak. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, itkun nasamati an ta'tiqan nasamata. Makna memerdekakan manusia adalah engkau membebaskan manusia dari perbudakan. Wa faqur raqabati an tu'ina 'ala raqabati. Adapun makna faqur raqabah adalah engkau memberikan bantuan kepada budak. Nah, ini makna atau perbedaan antara itkun nasama dan faqur raqabah. Langsung penjelasannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya amalan yang bisa memasukkan ke surga, kata Rasulullah SAW, wal manihatur raghubu, pemberian yang berkesinambungan, yang terus menerus dan bermanfaat, pemberian yang terus menerus dan banyak, yang bermanfaat untuk banyak orang. Ini makna al manihatur raghubu. Nah, termasuk sedekah, zakat, pemberian yang bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, fakir, miskin, orang yang berutang, dan seterusnya. Berikutnya, wal fai'u 'ala dzirrahimi. Nah, amalan yang bisa memasukkan surga berikutnya adalah kembali menyambung silaturahmi dengan kerabat. Nah, ini syahid. Ini inti dari hadis ini, sehingga dimasukkan dalam bab ini. Rasulullah SAW menyebutkan al-fai'u 'ala dzirrahimi, kembali menyambung silaturahmi dengan kerabat yang sebelumnya tentunya terputus. Nah, disambung kembali. Fa in lam tutiq dzalika, jika engkau belum sanggup untuk melakukan hal yang demikian, kata Rasulullah SAW, fa'mur bil ma'rufi, maka perintahkanlah manusia agar berbuat yang ma'ruf. Wanha 'anil munkari, dan laranglah manusia dari kemungkaran. Fa illam tutik dzalika, jika engkau juga belum mampu, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, fakuffa lisanaka illa min khair, maka tahanlah lisanmu kecuali dari perkataan-perkataan yang baik. Nah, tahanlah lisanmu dari perkataan yang diharamkan oleh Allah. Nah, yang bisa menyakiti atau menzalimi orang, dan banyak bentuknya kezaliman dengan lisan, sangat banyak. Di antaranya menuduh orang berzina, ini dosa besar. Nah, dicambuk dalam syariat kita. Menuduh orang berzina tanpa bisa mendatangkan 4 saksi yang melihat, timba masuk sumur, dosa besar ini. Dan belum ada dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, kata sebagian ulama, yang mampu mendatangkan 4 saksi yang melihat langsung timba masuk sumur. Nah, kasus-kasus perzinaan itu dirajam atau dicambuk sesuai dengan status yang berzina, itu berdasarkan pengakuan sendiri, kebanyakannya. Atau dengan qarina, karena hamil, ya. Adapun 4 saksi belum ada, kata sebagian para ulama sampai sekarang. Nah, sulit mendatangkan 4 saksi yang bisa melihat langsung. Sehingga kehormatan seorang muslim sangat dijaga dalam syariat kita. Begitu juga menahan lisan dari mengadu domba. Yang adu domba ini mudaratnya sangat besar, sampai dikatakan bisa mengalahkan mudarat yang dilakukan oleh para dukun, karena bisa menyebabkan peperangan antara dua negara, dua kabilah, karena lisan. Nah, begitu juga perkara-perkara yang haram yang disebabkan dengan lisan, berupa ucapan-ucapan kufur, kesyirikan, yang dalam hadis disebutkan, hadis sahih, terkadang seorang hamba mengucapkan ucapan yang tidak dia peduli, yang tidak dia pedulikan, asal ucap, padahal itu bisa memasukkan dia ke neraka. Nah, waliyadzubillah, sangat penting masa lisan ini. Maka yang pertama kali bisa kita lakukan, tahan lisan. Jangan diumbar begitu saja, dipikirkan terlebih dahulu. Karena segala sesuatu yang kita ucapkan akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Nah, jika dia dosa besar, maka tahta masyiatillah. Jika dia kekufuran, waliyadzubillah, bisa saja mengeluarkan seorang dari Islam. Nah, ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Maka kita akan mendengarkan penjelasan dari Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Kata beliau, hadhil wasiyatu bitilkal awamiri wan nawahi minan nabi sallallahu alaihi wasallam lidzalika ar-rajulis sa'ili. Naam. Ini adalah wasiat, perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perintah-perintah dan larangan-larangan yang disebutkan dalam hadis ini, yang ditujukan kepada Arab Badui tadi yang bertanya. Tapi ini juga disyariatkan untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya untuk penanyanya, bukan hanya untuk Arab Badui yang bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan, tapi amalan-amalan ini juga disyariatkan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nam hiya wasiyah li jami'il ummati ila yaumil qiyamah. Ini adalah wasiat untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Ya, sampai datang hari kiamat. Kenapa? Alasannya, li'annal ibrata bi'umumil ladzi la bi khususis sababi. Karena tolak ukur dalam memahami Al-Quran dan hadis itu berdasarkan keumuman lafadznya. Ada perintah, ada larangan dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu umum untuk yang bertanya dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan keumuman lafadznya, tidak ada yang selama tidak ada yang mengkhususkan. Nah, la bi khususis sabab, ya. Perintah dan larangan itu bukan berdasarkan kekhususan sebab. Nah, misalnya sebab tertentu, ya, seperti masalah li'an, nah, dan yang lainnya, itu ada peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan hanya untuk sahabat yang ada pada peristiwa itu saja, akan tapi untuk seluruh umat sampai akhir zaman nanti, sampai datang hari kiamat. Nah, syariat yang disebabkan karena suatu peristiwa tertentu itu umum untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis ini. Wa dzalika annal ishama fi itqin nafsi minal a'malil jalilati allati yahtaju ila thawabiha kullu mukallafin. Alasannya, karena ikut serta dalam membebaskan jiwa, membebaskan budak, itu termasuk amalan-amalan yang mulia, yang seluruh mukallaf, ya, mukallaf adalah orang yang balig dan berakal. Semua yang mukallaf, yang balig dan berakal, membutuhkan pahala membebaskan budak. Sangat besar keutamaannya. Disebutkan dalam hadis-hadis. Nah, wa mithluhu itqur raqabah. dan semisalnya adalah pembebasan budak. Nah. Begitu juga wal manihatu tubdzalu wa sahibuha yabtaghi min badliha al ajra. Begitu juga pemberian yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan berupa sedekah atau zakat. Nah, apalagi itu zakat yang wajib jika telah sampai nisabnya dan telah berlalu haulnya, maka ancamannya sangat keras bagi yang tidak mengeluarkannya. Nah, emas atau perak yang disimpan tidak dikeluarkan zakatnya akan dipanaskan di neraka dan disetrika ke dahi, punggung, sebagaimana disebutkan dalam ayat. Sangat besar ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika dikeluarkan zakat, sedekah, pemberian kepada orang yang membutuhkan, maka ini amalan yang bisa mendekatkan diri kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan orang yang mengeluarkan sedekah, zakat, dia keluarkan hartanya yang dia cari dengan susah payah, ya. Tentunya jika tadi telah sampai nisab dan telah berlalu haulnya, atau sedekah-sedekah sunnah sesuai dengan kemampuan, apalagi wakaf yang bisa bermanfaat. Nah, mengalir terus pahalanya jika dia telah meninggal. Itu semua dia dapatkan keutamaannya jika dia mencari ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syaratnya, yaitu keikhlasan. Mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan keutamaan-keutamaan dari sedekah, zakat yang disebutkan dalam Al-Quran hadis. Bukan hanya mencari materi dunia. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang menyimpang. Mengajak kepada sedekah, tujuannya agar lebih kaya. Waliyadzubillah. Nah, mengajarkan manusia bukan untuk ikhlas, ya. Adapun masalah dunia itu akan ikut, ya. Akan tapi jika diajarkan bersedekah, sholat dan yang lainnya hanya untuk mencari dunia yang fana ini, yang sangat hina ini, maka ini kesalahan yang besar, ya. Bukan mengajarkan keikhlasan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga penting dalam bersedekah sebagaimana dalam salat, kita harus ikhlas, ya. Harus ikhlas mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, keutamaan-keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan hadis, ya. Bukan hanya ingin lebih kaya, ya, atau yang semisalnya. Kemudian wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari. Nah, memerintahkan manusia untuk berbuat yang ma'ruf dan melarang manusia dari melakukan kemungkaran. Ini amalan besar juga. Amalan yang sangat besar. Dan ini keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus ada yang melakukan ini, amar ma'ruf, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kemudian waqaful adza 'anil nas, menahan gangguan, ya, tidak mengganggu manusia, tidak menzalimi orang lain. Ini juga disebutkan termasuk amalan yang bisa memasukkan ke surga Allah. Wa hifdzul lisani illa min khair, dan menjaga lisan kecuali pada ucapan-ucapan yang baik. Nah, tidaklah berucap dia kecuali dengan perkataan atau ucapan yang baik. Ya. Baik itu bentuknya berzikir, berdakwah, membaca Al-Quran. Ya. Amalan-amalan yang dilakukan oleh lisan kita. Dan menahan dari amalan-amalan yang diharamkan dalam syariat kita. Nah, sehingga penting sekali kita mempelajari agama Islam ini secara keseluruhan. Nah, agar waktu kita terisi dengan pahala kebaikan. 6. Seperti berzikir pada Allah Subhanahu wa taala yang keutamaannya begitu banyak. Keutamaan subhanallah bihamdihi subhanallah azim, ya. Dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat timbangannya pada hari kiamat nanti. Jangan sampai hanya termenung, ya. Menunggu, ya. Padahal waktu-waktu kita ini sangat penting untuk akhirat kita yang akhirat itu kekal untuk selama-lamanya. Ima di surga atau di neraka. Kemudian paragraf terakhir kata beliau, wal khulasatu, kesimpulannya, anna tilkal wasiyah asbahat tashri'an li atba'il millati jami'an. Kesimpulannya dari penjelasan sebelumnya, bahwa wasiat, perintah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada Arab Badu yang bertanya tadi, itu sudah menjadi suatu syariat untuk pengikut atau umat Islam ini. Yes. 6. Untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW, ya. Amalan-amalan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Kullun bihasabi halihi, masing-masing sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan posisinya. Nah, masing-masing sesuai dengan kondisinya. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa madzalika illa li anna Muhammadan annabi al-khatam rasulun ila tsaqalaini jami'an. Kenapa perintah atau wasiat yang diucapkan kepada Arab Badu ini, nah, disyariatkan pula untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman, sampai datang hari kiamat, karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi, nah, penutup para Nabi, dan beliau adalah utusan Allah untuk thaqalain, untuk manusia dan jin seluruhnya. Sehingga apa yang beliau ucapkan itu disyariatkan semua untuk umat manusia sampai datangnya hari kiamat nanti. Tidak ada nabi, tidak ada rasul selain Nabi Muhammad SAW. Telah sempurna agama Islam ini, Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Tinggal kita apakah mau mempelajarinya, mendengarkan kajian-kajian, membaca Al-Quran, hadis, tafsirnya, penjelasan para ulama. Nah, tidak ada lagi alasan pada hari kiamat nanti. Nah, ketika kita diminta pertanggungjawaban, tidak bisa kita beralasan bahwa kita tidak tahu. Karena segala sesuatu telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman ini. Nah, telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana dalam hadis yang sahih, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu syar'i wajib hukumnya atas setiap muslim, wajib, terutama yang berkaitan dengan akidah agar kita tidak menyimpang, atau fikih-fikih yang berkaitan dengan ibadah kita yang kita lakukan, baik fikih salat, puasa, nikah, haji yang kita lakukan. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 158, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, nam, katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah bagi kalian semua. Nah, utusan Allah bagi kalian semua, untuk seluruh manusia. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala subhana, dalam surah Al-Furqan ayat 1, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Nah, maha suci Allah, zat yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai Al-Furqan yang membedakan antara yang hak dan batil, diturunkan kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil alamin nadhira, agar Nabi Muhammad menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, yaitu jin dan manusia. Dan ayat terakhir kata beliau, wa qawlu subhana, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk tujuan yang mulia. Nah, untuk suatu tujuan Allah ciptakan kita di muka bumi ini, bukan hanya untuk makan, minum, bekerja, dan bermain. Bukan hanya itu tujuannya. Akan tapi Allah ciptakan manusia dan jin untuk satu tujuan yang mulia. Yaitu apa? Kata Allah, illa liya'budun. Nah, tujuannya agar manusia dan jin beribadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan Allah ciptakan manusia dan jin. Ya. Nah, bahkan perkara-perkara yang mubah bisa saja menjadi ibadah tergantung dengan niatnya. Tergantung dengan niatnya. Dia bekerja mencari nafkah. Nah, untuk bisa bersedekah menafkahi anak dan keluarganya. Ini adalah ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu definisinya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, bahwa ibadah itu, nah, semua ucapan dan perbuatan yuhibbuhullahu wa yardha, yang dicintai dan diridhai Allah. Nah, minal a'mali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Nah, semua ucapan dan perbuatan yang lahir dan batin, jika dicintai diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah ibadah. Bagaimana kita mengetahui suatu amal itu dicintai dan diridhai Allah? Dari Al-Quran dan hadis. Dari Al-Quran dan hadis. Nah, sebagaimana yang telah sering didengarkan, nah, jika seorang makan, minum, istirahat agar kuat dalam salat, agar kuat dalam mencari nafkah, itu pun ibadah. Tergantungan niatnya. Maka perkara yang mubah bisa menjadi ibadah, dinilai diberikan pahala oleh Allah, itu juga dibutuhkan ilmu. Ya. Kita niatkan untuk kuat dalam beribadah, baik ibadah yang mahdhah atau yang tidak mahdhah. Nah, terutama pada ibadah-ibadah yang wajib, yang jika tidak kita lakukan, kita berdosa. Nah, ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Nah, naktafi bihadzal qadar, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.